Berusaha sadarkanmu bahwa hanyalah diriku yang paling mencintaimu sampai nanti, tapi tak pernah kamu mengerti. Tetap kamu ingin putus untuk lebih memilihnya daripada kamu memilihku selama hidupmu. Jangan sedih bila aku nanti dapatkan kekasih yang lain yang lebih sempurna dibanding kamu. Kamu pasti menyesali keputusanmu saat ini untuk meninggalkanku, melepaskanku yang tak mungkin lagi kembali. Tapi tak pernah kamu meninggalkanku, melepaskan.